Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala wal i'rad idza kana an ta'allum usuluddin wal aqidah, dan bentuk berpaling hati berpaling dari agama Allah Ta'ala, ya, apabila idza kana an ta'allum usuluddin, dari mempelajari pokok-pokok agama Islam, wal aqidah, ataupun mempelajari apa? Aqidah. Jadi dia tidak mau, enggan untuk belajar yang mana di situ penting, ya, pokok-pokok Islam, apakah itu syahadah atau tentang salat, pokok-pokok Islam, usuluddin, wa adam raghbah fiha, ataupun juga memang tidak ada keinginan untuk mempelajari agama ini. Maka di sini apa? Fa hadha naqid min nawaqidil Islam. Berarti dia terjatuh kepada apa? Pembatal, ya, dari pembatal keislaman. Jadi orang yang tidak mau belajar, padahal dia punya tenaga, punya waktu, dan juga pola pikirnya masih layak untuk mempelajari Islam, namun ternyata dia tidak mau, ya. Maka bisa jadi i'radnya ini, ya, menyebabkan dia terjatuh kepada naqid al-Islam, pembatal dari keislam. Wa amma idza kana li'rad, adapun apabila dia bentuk berpalingnya dari mempelajari, ya, atau belajar an ta'allum tafasil ad-din, artinya dari tafsilan, ya, perincian-perincian, ya, agama, karena banyak artinya rincian-rinciannya, ya, dari agama ini, ya. Jadi kalau kita pelajari itu tulul hayat, sepanjang hayat kita itu terus untuk mempelajari agama ini. Karena banyak sekali, ya, masail atau perkara-perkara yang banyak sekali yang belum kita ketahui. Nah, kalau hal seperti ini yang ta'lam tafasil ad-din wa tafasil ahkam, ya, ataupun juga jadi ya, perincian agama ataupun hukum, ya, rincian hukum, mungkin bisa bab al-kasal, ya, disebabkan karena dia malas, ya, jenuh, malas. Au adam tafarruq lidzalik, atau memang tidak ada apa? Kesempatan, tidak menyempatkan diri. Ya, terkadang ada orang itu seolah-olah sibuk terus, padahal bisa, ya, tapi seolah-olah waktu itu tidak sempat untuk mempelajari, mendengarkan, ya, mengkaji dari ayat-ayat Allah atau agama Islam ini. Ya. Fahada maksiyah, maka ini juga termasuk bentuk kemaksiatan. Lakin wala ya'uddu naqilan min nawaqidil Islam, tapi tidak sampai dia terjatuh kepada pembatal keislaman. Ya. Berbeda tadi kalau dia tidak mempelajari sama sekali usuluddin, ya, pokok dari agama ini. Adapun kalau rinciannya, ya, kata Syekh, ini terjatuh kepada al-maksiyah. Jadi jangan sampai diri kita itu malas untuk belajar. Ya. Ya. Ketika kita terjatuh kepada al-malal, ataupun al-kasal, ataupun juga adam tafarruq, atau tidak mau, atau tidak sempat, tidak menyempatkan waktu, istilahnya. Ya. Sedangkan kalau dia bekerja, tulul hayah. Jadi dia bisa, apa istilahnya, waktunya itu bisa sempat untuk 24 jam untuk bekerja, mencari penghasilan dunianya, namun ternyata untuk apa? Mempelajari agama, 1 menit saja dia tidak ada waktu. Iya dan billah. Tadi disebabkan apa? Mungkin disebabkan al-kasal, atau adam tafarruq, atau bisa jadi adam raghbah fi, atau mungkin tidak ada keinginan. Mungkin sulit, karena butuh waktu, butuh kesabaran, ya. Karena belajar agama itu tidak mudah. Harus dia membaca, mempelajari, menghafal, memahaminya dengan baik, ya. Kemudian juga mengamalkan. Wa amma usul ad-din, ya, wallati la yastaqimu dinul 'abdi illa biha. Ya. Adapun tadi kalau pokok-pokok agama yang mana tidak akan tegak, tidak akan lurus, ya, seseorang, ya, agamanya apabila tidak mempelajari usuluddin, ya. Faman a'rada an ta'lumiha zuhdan fiha fa inna yantaqidu islamihi. Barang siapa yang dia berpaling dari mempelajari hal ini, karena memang dianggap apa? Zuhud. Ya. Artinya zuhud apa di sini? Tidak butuh kepada usuluddin, ya. Menurut dia, maka fa inna yantaqid islami. Ya. Berarti dia sudah terjatuh kepada tadi pembatal yang takin Islam, terjatuh kepada pembatal keislamannya. Wa amma al-umur at-tafsiliyah. Ya. Namun tadi kalau misalkan dia tidak mempelajari perkara-perkara at-tafsil, ya, rincian dari agama ini, wa ahkam ataupun hukum al-mu'amalah ataupun juga mu'amalah, ya, sebagaimana sudah dijelaskan di awal, kama sabak, falidzalika fardun kifayah. Maka hal ini ternyata termasuk fardu kifayah. Bukan berarti kalau fardu kifayah kita tidak mempelajari, tetap kita harus mempelajari. Fayakununa tarikin disunnah. Berarti dia sama saja sudah meninggalkan sunnah. Wa indahum naqsun fi ta'allum al-ahkam niqillah nasyatim au kasalihim au adam fahmihim. Karena dia meninggalkan sunnah, ya, sehingga tentunya ini juga termasuk dari kurang ilmu dia terhadap agama ini, karena tidak mempelajari hukum-hukum. Kenapa? Karena tadi sebabnya, karena memang tidak semangatnya. Kalau orang tidak semangat, susah sekali untuk belajar, untuk apa? Mendapatkan sesuatu, ya, atau mengupayakan agar dia bisa. Karena tidak ada kesemangatan. Ya. Kalau orang bersemangat, ya, otomatis dia akan berupaya, berkorban waktunya, ya, pikirannya, dan sebagainya. Ya. Ya, dia curahkan untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Namun kalau dia tidak ada, liqillah nasyatihim, aw kaslim, atau juga malas. Ya. Ya. Malas. Apalagi belajar, datang saja sudah malas, mendengarkan saja tidak mau, ya. Itu sudah ayat dan bila sama saja dia sudah fayakununa tarikin li sunnah, berusaha untuk apa? Meninggalkan sunnah. wa'au adam fahmihim, atau bisa jadi ya, karena kurang paham ya, tidak paham karena butuh waktu ya, terus bertanya. Apabila tidak paham dia harus rajin bertanya atau membaca ulang kursus murajaah, karena setiap kali dia mengulang kembali pelajarannya itu biasanya semakin bertambah ilmunya, semakin kuat ya. Apalagi sampai mengajarkannya, itu lebih qawi lagi. Li'anna man taraka al-'ilm alladhi ta'allama fardh kifayah yakunu tarikan li sunnah aw tarikan li wajib. Kenapa? Karena orang yang tadi meninggalkan ya, pelajaran-pelajaran tadi al-'ilm, apalagi tafsiliyah atau ahkam yang lain, alladhi ta'allama fardh kifayah, yang mana itu termasuk dari bentuk fardh kifayah, maka sama saja dia sudah meninggalkan apa tadi? Sunnah. Atau juga meninggalkan dari perkara yang diwajib. Fayajib an ta'rif hadhil umur wa hadhil dhawabit fil i'rad. Maka itu dia wajib. Wajib ya. Bagi siapa saja agar mengetahui ya, fayajib an ta'rif. Wajib bagi engkau untuk mengetahui perkara ini. Wa hadhil dhawabit fil i'rad, karena ini juga termasuk dari dhawabit fil i'rad, bentuk penyimpangan, artinya berpaling seseorang dari agama Allah. Mata yakun kufran wa mata yakun ma'siyah, kapan dia dikatakan dia terjatuh kepada kekufuran ya, kalau dia tadi meninggalkan pelajaran atau tidak mau belajar tentang usuluddin ya, pokok-pokok dari agama. Wa mata yakun ma'siyah, kapan dia terjatuh kepada kemaksiatan? Kalau dia memang tidak mempelajari secara rinciannya, artinya sudah enggak mau lagi. Mungkin tadi liqillah nasyatihim, disebabkan tadi semangatnya itu sudah kendor, atau juga memalas, atau juga memang tidak mau berpikir secara keras. Akhirnya dia tidak pernah paham. Nah, wa ala kulli hal ya. Fa inna ta'allam al-ilm la syakka annahu al-hayah. Ya, ala kulli hal, bahwasanya mempelajari ya, al-ilm ya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa martadin Islam ya, agama ini tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya itu termasuk bentuk al-hayah, artinya kehidupan ruh dia ya. Wa hadha nur, dan ini juga termasuk cahaya. Wa huwa alladhi amara Allah azza wa jalla bihi, dan ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla. Jadi kalau belajar itu termasuk bentuk perintah, karena bagaimana kita bisa beribadah, bisa memiliki akidah yang sahih, keyakinan yang benar, mengetahui bahwasanya ini perkara yang benar atau batil ya, kalau misalkan kita tidak mempelajari dinul Islam. Wa amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ini adalah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Waradhiya fi. Naam. Artinya kita wajib ya, untuk senantiasa mempelajari ya, dan juga ada rasa semangat atau senang untuk mempelajari agama ini, karena ini termasuk bentuk apa tadi? Hayah, al-hayah ya, kehidupan kita, dan juga ini adalah cahaya agar kita terjauh dari bentuk adz-dzulumat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW beliau mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang dia mencari satu tariqah, suatu jalan yang mana mencari ilmu, mempelajari agama ini dengan bersusah payah, meluangkan waktunya, mungkin sampai dia rihlah ke suatu tempat ya, atau duduk bermajlis ya, berjam-jam membaca murajaah dan sebagainya ya. Tentunya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia jalan menuju surga ya. Jadi jalan menuju surga itu salah satunya tadi ya, yaltamisu bihi ilman, artinya dia berupaya untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya? itu dia bermajelis ya, untuk duduk di halaqah, ataupun juga dia belajar dengan guru yang dia mampu untuk mengajarkannya. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum ya, mereka berkumpul di satu rumah, min buyutillah, dari rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang mana di sana dibacakan ya, kitab Allah, ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya, mengkajinya ya, dari ayat-ayat tersebut tafsirnya seperti apa, kemudian juga itu bentuknya perintah, larangan, atau juga ahkam yang lain. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepadanya itu as-sakinah, rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, bahkan Allah juga akan menurunkan kepada mereka diliputi dengan rahmat. Wa khaffatumul malaikah, bahkan di situ malaikat juga akan berkumpul bernaung kepadanya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutnya ya di sisi makhluk yang lain. Wa qala sallallahu wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna, dan sesungguhnya malaikat itu akan ya, menempatkan sayap-sayapnya itu kepada para talibul ilm ya, menaungi mereka, menaungi orang-orang yang senantiasa bertalibul ilm, mencari ilmu ya, karena di situ malaikat akan menaunginya ya, karena dia ridha bima yasna, terhadap apa para talibul ilm yang mereka kerjakan. Wahada targhib ya, dan ini tentunya salah satu bentuk ya, motivasi fi ta'allumil ilm wal iqbal alih, bagi orang-orang yang mempelajari ya, ilmu ya, bersemangat ya, terus juga berkonsentrasi ya, fokus terhadap agama Islam ini ya, di dalam pelajarannya, liyastaqimu bihi dinil ahad, agar apa tadi, agar agamanya itu bisa lurus. Waliyantafu bihi wa yanfa'u ghayr, ya, selain dia mendapatkan ilmu ya, dari pelajaran tersebut, dia juga bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, jadi penting bagi thalabul ilm untuk senantiasa dia terus belajar dan bersabar ya, karena kalau tidak ada kesabaran ya, itu sangat sulit ya, untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa mengamalkannya, ataupun juga bisa ikhlas ya, di atas amalannya tersebut. Wala syakka anhu idza faqada al-'ilm wal ulama halakat al-ummah, maka tidak diragukan lagi kalau misalkan di situ sudah hilang ilmu ya, tidak ada lagi yang mengajarkannya, semuanya orang itu jahil, tidak mengerti tentang perkara agama, dan ulama juga sudah tidak ada, halakat al-ummah, tentunya akan hancur umat ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, anillah innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'u minal ibad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabutnya, mencabut ilmu itu secara langsung, intiza'an ya, artinya dicabut dari dada-dada hamba. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, akan tapi ternyata dicabutnya, dihilangkannya ilmu itu ya, dengan diwafatkannya para ulama ya, para alim ya, para ulama. Hatta idza lam yalqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka di situ apabila sudah tidak tersisa lagi orang yang berilmu ya, kemudian kita terus bersemangat agar kita mendapatkan ilmu, bisa jadi ya, orang yang telah mengajarkan kita itu mereka meninggal, lalu kita masih bisa untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Sehingga apabila di sini itu sudah tersisa, tidak tersisa lagi orang yang memiliki ilmu yang bisa mengajarkan dinul Islam, maka ittakhadha an-nasu sanjuh, tentunya manusia akan apa, mengambil ya, ilmunya dari orang-orang jahil. Lalu fasu'ilu, lalu mereka bertanya kepada orang yang jahil tadi, fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian dia berfatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai ya, dengan kitab Allah wa sunnah, artinya dengan hawa nafsunya sendiri, tanpa ilmu, maka fadallu wa adallu. Tentunya ini adalah satu bentuk kesesatan. Dia tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Nah, maka penting kita untuk belajar agar kita bisa mendapatkan ilmu, kemudian bisa mengamalkannya, atau juga bisa wayanfa' ghairah, memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, jadi fal fata wa bi ghairi 'ilm dalal wa illal. Tentunya fatwanya, fatwa-fatwa yang tanpa didasari dengan ilmu, didasari dengan basirah, tanpa didasari dengan kitab was sunnah, ataupun juga dari kalam a'immah, itu dalal wa illal, bentuk kesatan dan juga penyesatan. Ya. Selain dia sesat, ya, fatwanya dia juga bisa menyesatkan orang lain. Fala budda an takuna al-fatwa an ilmin minal kitab was sunnah, maka sudah sepantasnya setiap fatwa itu harus didasari dengan ilmu ya, dari kitab was sunnah. Artinya dasar ilmu ya, pokok landasan utama itu al-kitab was sunnah, kemudian al-ijma. Wa illa fa inna takunu dalalan wa halaka. Karena kalau tidak didasari hal tersebut, tentunya apa? Dalal wa halaka. Selain sesat, dia juga apa? Termasuk bentuk kebinasaan. Wa hadha la yahsul illa bitta'allum qabla ay yafutul awan. Nah, tentunya hal seperti ini ya, mereka tidak akan bisa raih kecuali dengan tadi, dengan mempelajari agama Islam. Tidak bisa mereka berfatwa ya, di atas al-ilm, di atas kitab was sunnah, kalau tidak mempelajarinya ya, tidak mungkin seorang itu bisa berfatwa ya, memberikan suatu istimbat ya, pengambilan hukum, kalau dia tidak mempelajari ya, dasar-dasar dari ilmu tersebut, apakah itu lughatul arabiyah, kemudian juga usulul fiqh wal hadis ya, mustalah al-hadis, hingga tidak sembarangan dia mengambil apa hadis sahih dhaif ya. Tidak dia ambil kalau yang dhaif, tapi dia ambil apa yang as-sahih ataupun al-ashah min al-ahadith ya. Kemudian juga dia bisa mengambil istinbat hukum, apakah itu halal wal haram, ataupun juga ini mana yang bentuknya perintah ataupun juga larangan, tentunya disitu bermakna wajib ataupun sunnah, atau bisa bermakna haram ataupun makruhat. Tentunya ini harus punya dasar-dasar ilmu seperti ini, sehingga dia bisa memberikan fatwa, memberikan penjelasan, keterangan atau rincian ya, dengan ta'allum al-ilm as-sahih qabla yafutul awan. Madam al-ulama mawujudin, selama di situ masih ada ulama, tentunya bisa kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Tapi kalau di situ sudah tidak ada kesempatan lagi, artinya sudah hilang semuanya ya, al-ulama sudah hilang, ilmu juga tidak ada lagi, para kutub sudah hilang. Qabla al-labqa alim. Ini penting untuk mempelajari, mendapatkan ilmu. Ya, karena kalau misalkan itu tidak bisa, tentunya nanti bisa jadi dalal wa halakan. La yasul illa bita'allum. Madam qabla al-labqa alim. Sampai di situ hilangnya para alim. Wahina idin al-jannas ila juhal wal-muta'alimin wal-qura. Karena bisa jadi kalau misalkan mereka sudah hilang, ya, itu nanti orang-orang itu tentunya akan berlindung. Ya. Artinya mendapatkan fatwa, ya, mencari fatwa, itu dari orang-orang tadi. Al-juhal. Dan hanya mempelajari apa? Qira'ah saja. Jadi dia tidak mempelajari tentang bagaimana tafsirnya, bagaimana cara mengambil al-adillah, bagaimana di sana kalau ada kelihatan ada tanakut bain al-adillah, bagaimana cara menjamaknya. Wallah alam, orang seperti ini apakah dia mampu ataupun bisa di dalam mengambil hukum atau rincian ahkam. Fayabtu nabi ghairi il, tentunya orang seperti ini pasti mereka berfatwa bi ghairi il, tanpa didasari dengan ilmu. Fayadilluna wa yadillun, ya, nanti mereka terjatuh kepada ad-dhalal, ya, kesesatan, dan juga mereka akan menyesatkan orang lain. Nah, jadi penting untuk mempelajari dinil Islam, memberikan motivasi kepada kita semua agar kita tidak terjatuh kepada al-halak. Dan juga sekalipun kalau misalkan di situ al-al, al-alim atau al-ulama itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada yang bisa meneruskan atau mewariskan dan mengajarkan ilmu atau dinil Islam kepada yang lain. Wallahu ta'ala bissawab. Nattaqi billahi subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.